إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan menafsirkan tafsir surah Al-Mujadilah dari tafsir Al-Quran Al-Azim lil-Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi. Masuk pada ayat yang ke-20 sampai ke-22 atau ayat yang terakhir. Qaluhu ta'ala innal ladhina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang terhina. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah tetapkan bahwasanya aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kau dapati sebuah kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kemudian mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, atau kerabat mereka. Ula'ika kataba fi kulubihimul iman. Mereka lah yang Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah kuatkan mereka dengan roh darinya. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Dan Allah masukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal abadi di dalamnya. رَضِيَ anhum wa رَضُوْعًا. Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha terhadap Allah. أُولَٰئِكَ هِزْبُ اللَّهِ. Mereka lah ya, kelompoknya Allah. أَلَا إِنَّ هِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ketahuilah kelompoknya Allah itu yang akan beruntung. Berkata Imam Nukasi rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil kuffari alladhi mu'anidin al-muhaddin lillahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan mengenai keadaan orang-orang kafir yang mereka menentang melawan Allah dan Rasulnya, yakni alladhina hum fi haddi syar fi haddin, yaitu mereka melampaui dari batas-batas syariat. Wa syara' fi haddin ay mujanibuna lil haqqi mushaquna lahu hum fi nahiyatin wal huda fi nahiyatin, yaitu mereka menjauh dari kebenaran. Menjauh dari kebenaran, mereka menentang kebenaran bagaikan kebenaran satu sisi dan mereka di sisi yang lainnya. Ulaika fil adallin. Maka merekalah orang-orang yang terhina. Ay fil ashqiya al-mub'idin al-matrudin anis sawabil adallin fid dunya wal akhirah. maka mereka lah orang-orang yang celaka, yang dijauhkan, yang dilemparkan dari kebenaran. Mereka hina di dunia dan di akhirat. Ya. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Ay qad hakama wa kataba fi kitabihi al-awwal. Wa qadrihi alladhi la yukhalafu wa la yumana'u wa la yubaddal. Yaitu Allah telah tetapkan, Allah telah tuliskan pada kitab catatan pertama. Dan Allah telah takdirkan. Yang takdirnya itu tidak bisa dilawan, tidak bisa dicegah, tidak bisa diganti oleh siapapun. Bi anna nusrata lahu wa likitabihi wa rusulihi wa ibadihi al-mu'minin fid dunya wal akhirah. Bahwasanya pertolongan itu bagi yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti kitabnya, mengikuti Rasulnya. Dan pertolongan itu adalah bagi hamba-hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Wa anal aqibata lil muttaqin. Dan bahwasanya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan menolong mereka di kehidupan di mana saksi-saksi akan ditegakkan. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Hari di mana alasan-alasan orang-orang zalim tidak akan diterima. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Dan bagi mereka laknat dari Allah, bagi mereka adalah kesudahan yang jelek, negeri yang jelek. Wa qala hahuna, dan juga Allah berfirman di sini, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Ay katabal qawiyyul aziz annahu al-ghalibu li'a'da'ih. Allah telah menetapkan yang maha perkasa, yang maha kuat, bahwasanya yang menang atas musuhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha qadarun muhkamun wa amrun mubramun. Dan ini adalah takdir yang sudah ditetapkan, perkara yang pasti terjadi. Annal aqibata wa nusrata lil mu'minin. Bahwasanya kesudahan yang baik, pertolongan pasti akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah sebuah keyakinan ma'asyiral muslimin. Walaupun prosesnya mungkin ada kalah, ada menang, itu sesuatu yang biasa. Tetapi ujung, akhir, pasti orang-orang yang berimanlah yang menang. Ya, Rasulullah SAW dalam proses perjuangannya, ketika berperang, ya, kata Abu Sufyan, ya, nahnu sijal, yalalu minna wa yalalu minhum. Kami itu berganti-ganti, kadang mereka yang menang, kadang kita yang menang. Ini perkataan Abu Sufyan ketika dihadapan Heraklius. Ditanya oleh Herakl Azimi Rum, bagaimana peperangan di antara kalian? Kaifa harbu fikum? Bagaimana peperangan di antara kalian? Ya, al-amru bainana sijal, yanalu minna wa yalanu minkum. Perang di antara kami sijal, berganti-ganti, kadang mereka menang, kadang kita juga yang menang. Ya. Dalam prosesnya bisa berganti-ganti. Rasulullah pun pernah kalah dalam perangnya. Walaupun kebanyakannya menang. Dan pasti ujungnya menang. Ujungnya kaum mukmininlah yang akan dimenangkan, yang akan dikuatkan, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suma qala ta'ala. Kemudian Allah berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Tidak akan kau dapati kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya, anak-anaknya, saudaranya atau keluarganya. Ai la yawaddunal muhadina walau kanu minal aqrabi. Orang-orang yang beriman tidak akan mungkin berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yaitu berkasih sayang dalam agama. Ya, berkasih sayang dalam masalah agama. Adapun kasih sayang dalam kekeluargaan, yaitu sesuatu yang memang wajar dan tidak mengapa. Tapi kasih sayang dalam agama, maka tidak akan didapati orang yang beriman kepada Allah berkasih sayang dalam agama terhadap orang-orang kafir, walaupun mereka adalah ayah-ayah ataupun anak ataupun kerabat yang paling dekat. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 28 juga Allah berfirman, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak mungkin orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai orang yang dicintai melebihi agama mereka, atau membela mereka, mendukung mereka dalam keimanan mereka. Mereka lebih berloyalitas terhadap orang-orang kafir tadi dibandingkan orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Barang siapa yang melakukannya, maka dia tidak punya alasan sedikit pun di hadapan Allah nanti. Ya. Kecuali dia benar-benar ya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian jangan sampai kalian menzalimi Allah dengan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarawunaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi in wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Katakanlah, jika ayah-ayah kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, harta kalian yang kalian kumpul-kumpulkan atau jual beli yang kalian khawatirkan akan rugi, atau tempat yang kalian cintai, kalau itu lebih kalian sukai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dibandingkan berjihad di jalan Allah, maka silahkan rasakanlah kalian. Silahkan kalian bersama dengan yang kalian cintai tadi dibandingkan Allah dan Rasulnya. Hatta ya'tiyallahu bi'amrih, sampai Allah datangkan perintahnya. Dan Allah tidak akan memberikan tunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dari ayat-ayat ini, ikhwan fillah na'udzubikumullah, sangat jelas yang namanya al-wala wal-bara, dan prinsip loyalitas, prinsip berlepas diri, itu bukan prinsip baru yang ditanamkan oleh Wahabi, bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang liberal. Ya. Prinsip untuk kita berloyalitas dengan orang-orang yang beriman dan berlepas diri dari orang-orang kafir, itu prinsip yang ditanamkan dari awal Islam. Ya. Bahkan ada yang namanya surat Al-Bara'ah. Bara'atu minallah wa rasulihi minalladina ahadtu minal musyriki. Ya. Ada berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Ya. Terhadap orang-orang musyrikin. Ada juga surat Al-Kafirun. Ada surat-surat yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan kita harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya, berlepas diri dari mereka. Kalau mereka kerabat kita, berikan hak kekerabatan saja. Tetapi hak kasih sayang beragama itu tidak diberikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai kecintaan kita karena kekeluargaan mengalahkan kecintaan dalam masalah agama. Kemudian menyingkirkan aturan-aturan agama demi ya menjaga persaudaraan senasabnya atau sebangsanya. Ya. Ini penting, masyaallah muslimin. Waqad qala Sa'id bin Abdul Aziz, berkata Sa'id bin Abdul Aziz dan yang lainnya, unzilat hadhil ayah, ayat ini diturunkan, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir sampai akhirnya, kepada seorang sahabat Abi Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Ayat ini turun mengenai perkaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat mulia, salah satu sahabat sabiqun al-awwalun, salah satu sahabat yang dipersaksikan masuk surga semasa hidupnya. Ketika beliau masih hidup sudah dipersaksikan masuk surga. Ya, Abu Ubaidah fil jannah. Abu Ubaidah pasti di surga kata Rasulullah. Dan rupanya ayat ini turun mengenai sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kenapa ayat ini turun mengenai beliau? Hina qatala abahu yawma Badr. Ketika beliau melawan ayahnya sampai ayahnya tewas dengan tangan beliau pada saat perang Badar. Kalau secara manusiawi, ya, secara manusiawi hukum manusia membunuh orang tua gimana? Dosa enggak? Bersalah enggak? Bersalah. Secara agama pun asalnya begitu. Walaupun ayahnya orang kafir misalkan. Tetapi dalam kesempatan tertentu di mana ayahnya itu memerangi Rasulullah saat perang Badar, itu sudah beda urusan lagi. Tidak pandang mau bapak, mau anak, sampai Abu Bakar As-Siddiq saja perangnya melawan anaknya yang tidak masuk Islam. Jadi banyak yang saat itu Rasulullah sendiri perang melawan pamannya sendiri. Ya. Abu Lahab. Ya. Pamannya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq perang melawan anaknya sendiri. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah perang melawan bapaknya sendiri saat itu, saat perang Badar. Dan subhanallah, terbunuhlah ya Abdullah bin Jarrah oleh anaknya sendiri, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sahabat melawan ya yang saat itu orang kafirnya adalah bapaknya sendiri. Maka secara manusiawi akan terjadi goncang. Wah, kok anak membunuh bapaknya dan seterusnya. Maka subhanallah, Allah menurunkan ayat ini. Allah turunkan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-20 ini sampai ke-22 untuk membela sahabat yang mulia ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahwasanya justru itu adalah bukti keimanan. Itu bukti keimanan. Ya. Ketika jelas-jelas ayahnya itu memusuhi Allah dan Rasulnya, bahkan ingin membunuh Allah dan Rasulnya, kemudian sampai Abu Ubaidah membela Rasul dan terbunuhlah ayahnya, maka Abu Ubaidah tidaklah berdosa. Malah justru Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah ya sahabat yang mulia yang terbukti keimanannya ya membela Allah dan Rasulnya. Walihada qala Umar ibn al-Khattab, oleh karena itu Umar bin Khattab, hina ja'ala al-amra syura ba'dahu fi ulaika sittah, yaitu ketika Umar bin Khattab sudah beliau terluka saat itu, saat-saat sebelum wafat, beliau menunjuk 6 orang ahlu syura untuk menunjuk siapa penggantinya beliau. Dan beliau mengatakan, "Lau kana Abu Ubaidah hayyan lastakhlaftuhu." Kalau seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu masih hidup, sungguh aku akan tunjuk dia sebagai khalifah setelahku. Ya, aku akan tunjuk dia sebagai khalifah setelahku. Tapi karena sudah meninggal, maka beliau tidak tunjuk penggantinya secara langsung, ya. Layaknya beliau ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq, ya. Pengganti aku adalah Umar. Umar pun berandai-andai kalaulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu masih hidup, aku akan tunjuk Abu Ubaidah untuk sebagai khalifah yang ketiga. Tapi beliau meninggal dunia sebelum itu, maka akhirnya beliau menunjuk 6 orang. 6 orang saja untuk menentukan pemimpin satu dunia. Ya. Untuk menentukan pemimpin kaum muslimin, kaum mukminin seluruh dunia. 6 orang saja. Tapi 6 orang ini adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang wara', orang yang enggak punya tendensius duniawiyah, kepentingan-kepentingan duniawiyah, kaumiyah. Enggak ada. Enggak ada kepentingan, kalau bahasa sekarang itu kepentingan suku, kepentingan partai, enggak ada. Semuanya adalah kepentingan-kepentingan karena Allah Subhanahu wa taala menunjuk orang yang bertakwa, orang yang terbaik memimpin kaum muslimin saat itu. Dibentuklah 6 orang, ditunjuk oleh Umar, 6 orang tersebut untuk bermusyawarah menentukan pemimpin setelah beliau. Akhirnya setelah musyawarah suara bulat, ya, semuanya menunjuk kepada sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sungguh benar apa yang mereka tunjuk. Beliau adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar, setelah Umar. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini pula kita tahu di dalam Islam itu yang namanya inti pengakuan kekuasaan itu adalah adanya baiat, adanya pengakuan daripada rakyatnya dia adalah pemimpin. Adapun cara, ada cara yang diridhoi, ada cara yang tidak diridhoi dalam Islam. Tetapi ketika sama-sama itu sudah disepakati, maka Islam tidak mempersoalkan. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika pada zaman Rasulullah SAW, kerajaan kan begitu banyak. Ya, kerajaan yang paling besar, Romawi, Persia, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Rasulullah tidak mengingkari bentuk-bentuk seperti itu. Ya. Artinya Rasulullah SAW ya tidak melarangnya. Tetapi Rasulullah menunjukkan petunjuk yang paling bagus di dalam memilih pemimpin. Ya. Yang pertama beliau dengan isyarat, walaupun tidak langsung kepada Abu Bakar, ya, tetapi isyarat-isyarat, ucapan-ucapan beliau itu sangat jelas. Dipilih ya, yang sangat jelas. Seperti perkataan-perkataan beliau, ya. Seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, ya, kalau sepeninggal engkau wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus bertanya? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya'ti Abu Bakrin," datanglah kepada Abu Bakar. Menunjukkan bahwasanya kalau Rasulullah meninggal, ya pimpinan nanti pun sama. Urusan kaum muslimin dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau sholat, maka sama. Yang menggantikan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jelas, maka ketika meninggal dunia Rasulullah, ya, para sahabat semuanya membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Karena sudah paham, tidak ada orang yang terbaik ketika itu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dalam takwa, dalam iman, dalam ilmu, dalam kemampuan, dalam tanggung jawab, bahkan dalam strategi perang dan seterusnya. Yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dipilih beliau. Langsung dibaiat. Ya. Walaupun sebelumnya ada utusan dari sahabat Ansar, kemudian ada sahabat Muhajirin diwakili oleh Umar. Sahabat Ansar saat itu berbicara, akhirnya setuju semuanya berbaiat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, langsung ditunjuk kepada sahabat Umar. Nah, ini pun cara yang berikutnya yang disyariatkan. Ya, yaitu ditunjuk langsung. Seperti dalam kerajaan itu ada putra mahkota. Ya boleh, secara syariat boleh-boleh saja. Ya. Ditunjuk langsung. Artinya tidak, bukan perkara yang mungkar, ya. Dibiarkan dalam Islam. Karena sistem kerajaan saat itu yang sudah dikenal dan Rasulullah tidak pernah melarangnya. Dan para sahabat, ketika sahabat Muawiyah menjadi raja pun, ya, itu tidak ada yang menentangnya. Sepeninggal Umar, nah, maka beliau menunjuk 4 orang untuk bermusyawarah. Nah, ini pun cara yang paling bagus pula. Yaitu dengan ditunjuk, ya, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berilmu, yang bertakwa, untuk bermusyawarah memilih siapa yang akan memimpin yang berikutnya. Dan ini yang paling baik. Ini yang paling baik. Cara yang terbaik. bermusyawarah, kemudian akan muncullah ya pemimpin yang terbaik, dipilih oleh orang-orang yang terbaik. Ya. Dan 6 orang itu cukup. Ya, 6 orang itu sangat cukup sekali. Ya. Asalkan mereka adalah orang yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, berwawasan, maka menunjuk orang yang lebih baik. Seperti misalkan seorang menunjuk pimpinan dalam sebuah kantor misalkan. Misalkan panglima dalam tentara misalkan. Apakah kemudian masing-masing dari tentara itu memungut suara satu persatu, memilih yang jadi panglima, suara terbanyak dia yang akan menang? Tidak. Bahkan ditunjuk. Kira-kira yang berprestasi, yang bagus, yang terbaik siapa dipilih, cukup sudah. Dan jalanlah sesuatu ya kepemimpinan yang terbaik di situ. Tidak mengeluarkan banyak uang, tidak memeras apa pikiran, dan tidak menimbulkan perpecahan-perpecahan yang banyak. Ya. Dan lebih daripada itu, ikhwan fillah azakumullah, karena pendapatnya orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Misal nih, kita suruh milih pemimpin. Pertimbangan orang yang berilmu dengan pertimbangan orang yang cuma mikirnya perut, beda enggak? Orang yang berilmu, bertakwa, dia akan memilih pemimpin dengan keilmuannya, dengan ketakwaannya. Tapi kalau orang yang mikirnya perut, yang penting nasi bungkus 10 ribu aja pilih dia. Tapi suaranya sama ini antara yang berilmu dengan yang jahil. Kira-kira zalim atau tidak? Zalim. Cara seperti itu, cara yang zalim dan tidak akan menghasilkan ya kemaslahatan yang besar. Atau taruhlah terhasilkan yang terbaik, prosesnya itu butuh sesuatu yang sangat capek. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang terbaik adalah musyawarah. Ya, atau bahasa kita itu musyawarah mufakat. Ya. Musyawarah mufakat, itu yang terbaik. Dan yang musyawarah itu orang-orang yang berilmu tentunya. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berkompeten. Ya kalau di zaman sekarang ya nomor satu yang pertama para ulama, kemudian yang kedua para cendekiawan, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli teknologi dan seterusnya. Yang pertama tetap adalah ahlul ilm. Mereka akan memilih orang-orang yang terbaik dari putra-putra bangsa tersebut untuk menjadi pemimpin. Ya, untuk menjadi pemimpin. Sehingga kalau kita mau perhatikan secara objektif, bangsa-bangsa yang kuat, yang besar, itu adalah yang sistemnya itu enggak rebutan kekuasaan. Ya, yang sistemnya tidak rebutan kekuasaan. Yang kekuasaan itu sudah berjalan sedemikian rupa, kemudian akan besarlah negara-negara tersebut. Tapi kalau kekuasaannya rolling, ya tidak akan selesai. 5 tahun selesai ganti, 5 tahun selesai ganti, programnya gonta-ganti, dan seterusnya. Itu kemudaratan. Tetapi bagaimanapun caranya, tetaplah ma'asyiral muslimin, kalau sudah dibaiat, maka kita sami'na wa ata'na. Itu saja. Ya. Walaupun kita tidak setuju dengan proses dan caranya, tetapi kalau sudah dibaiat, kita sami'na wa ata'na. Kenapa? Ini namanya mendahulukan maslahat dibandingkan ya apa kemudaratan. Atau memilih akhafud dararain, memilih mudarat yang lebih kecil. Karena apa? Kalau kita kemudian masih protes-protes lagi, maka yang ada adalah perpecahan, permusuhan, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niscaya cara yang disampaikan oleh Islam ini adalah cara yang terbaik. Walaupun pemimpin tidak harus namanya khalifah, walaupun tidak harus namanya sultan, walaupun tidak harus namanya malik, walaupun tidak harus namanya amir, walaupun tidak harus namanya presiden, enggak harus. Tetapi yang harus adalah dia seorang muslim yang dipilih oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka itu akan menjadi yang terbaik insyaallah ta'ala. Demikian ya, kalau kita lihat sejarah ya. Kitab-kitab yang bahas seperti itu tuh banyak sebenarnya dalam Islam. Misalkan kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, Siyasah Syariah. Ya, itu ada politik syar'i. Terus dibahas juga Imam Mawardi membahas dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Dibahas ya tentang masalah tatanan politik secara Islam itu bagaimana. Ya. Adapun kalau sudah bercampur dengan berbagai macam kedzaliman, maka kita hindari saja. Sebagaimana dalam pembahasan kitab Tarhib wa Tarhib, kita hindari saja. Itu sudah cukup alasan kita untuk menjauh. Ketika kita tidak bisa ya menjaga diri kita, atau justru kita akan mendiamkan kemungkaran yang terjadi di dalamnya. Gitu ya. Nah. Dan yang kita sampaikan ini bukan tendensi apapun. Yang kita sampaikan ini adalah syariat, ya, demikian syariat mengaturnya. Kita lanjutkan waqila fi qoulihi ta'ala walau kanu aba'akum aba'ahum ay nazala fi Abi Ubaidah qatala abahu yauma Badr. Ayat ini turun kepada sahabat Abu Ubaidah al-Jarrah ketika membunuh ayahnya pada perang Badar. Au abna'ahum, dan kalimat au abna'ahum sunya orang-orang yang ayat yang ke-27 ini, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya tidak mungkin berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu ayah-ayah mereka. Kalimat ayah-ayah mereka turun kepada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian kalimat au abna'uhum, atau kepada anak-anak mereka, ini turun fi Siddiq, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Hum yawma idin biqatli ibnihi Abdurrahman. Karena Abu Bakar As-Siddiq membunuh anaknya yang bernama Abdurrahman saat perang Badar. Bayangkan. Ya, jangan salah paham ini. Ini saat perang loh ya. Lagi perang ini. Dan perang Badar adalah perang yang terdahsyat. Perang yang menentukan di situ kaum muslimi. Ya, urusannya bukan cuma masalah politik, kemudian ayah sama bapak berantem, bukan. Itu masalah yang sepele. Kalau ini adalah urusannya iman. Perang Badar itu urusannya iman. Ya. Jadi kalimat aba'ahum turun mengenai Abu Ubaidah bin Jarrah yang dia melawan ayahnya saat perang Badar dan ayahnya mati di tangannya. Kemudian abna'ahum turun mengenai sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang melawan anaknya, dan anaknya pun terbunuh di situ di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kalimat au ikhwanahum, walaupun mereka adalah saudara-saudara mereka, ini turun mengenai sahabat Mus'ab ibn Umair alladhi qatala akhahu, yang membunuh saudara kandungnya yang kafir saat perang Badar, namanya Ubaid bin Umair. Perang saat itu. Kemudian au ashiratahum, kemudian kalimat au ashiratahum turun pada perkaranya Umar bin Khattab qatala qariban lahu yawma idin aidan, yaitu yang membunuh kerabatnya sendiri saat perang Badar. Jadi yang namanya perang Badar itu bukan hanya ujian iman, ujian perasaan. Karena yang dilawan itu ayahnya, anaknya, saudaranya, kerabatnya. Coba secara apa namanya, kalau kita di masyarakat, berat enggak? Ya berat. Tapi ujian keimanan di situ. Dan mereka bukan orang-orang yang durhaka, mereka orang-orang yang luar biasa dalam berbakti, di dalam berbuat baik. Wa fi Hamzah wa Ali wa Ubaidah ibn al-Harith, bahkan ayat yang kalimat asyiratahum turun juga kepada Hamzah pamannya Rasul, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah ibn al-Harith. Qatalu Udbah wa Syaibah wal Walid ibn Udbah yawma idin. Di mana mereka membunuh Utbah, Syaibah, Walid ibn Udbah saat itu. Tiga orang itu. Dan itu masih kerabat. Masih kerabatnya Hamzah, masih kerabatnya Ali, masih kerabatnya Ubaid bin Harith, masih kerabatnya Rasul. Ya. Jadi Utbah, Syaibah, dan Walid ibn Udbah itu masih kerabatnya Rasul, masih kerabatnya Hamzah, masih kerabatnya Ali, masih kerabatnya Ubaidah bin Harith. Ya. Maka ketika terjadi pertempuran perang Badar saat itu, lawannya adalah keluarga sendiri, bapak sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, itu ujian yang besar sekali. Dan ketika menang pun, orang-orang musyrikin mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Bagaimana bapaknya mau dibunuh, anaknya dibunuh, keluarganya dibunuh. Ya? Maka akhirnya untuk membela orang-orang yang beriman, turunlah ayat ini. Ya, Al-Mujadilah ayat 22 ini. Turun. Membela Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, membela Abu Bakar As-Siddiq, membela Umar bin Khattab, membela Mus'ab bin Umair, membela Hamzah, membela Ali bin Abi Talib, membela Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhum, yang mereka perang melawan keluarga mereka sendiri. Ya. Qultu ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارة بدر فأشار الصديق بأن يفدوا فيه فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة لعل الله تعالى أن يهديهم. Saat itu ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengajak musyawarah kaum muslimin pada tawanan-tawanan perang Badar, dan tawanan perang Badar itu Rasulullah melawan mantunya saat perang Badar. Rasulullah itu punya mantu pertama namanya siapa? Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini adalah suaminya Zainab. Saat perang Badar melawan Rasulullah perang. Dan saat itu tidak mati, Abul As bin Rabi itu ditawan. Ditawan. Subhanallah. Rasulullah lawan mantunya, tapi gak sampai mati. Tapi ditawan kok. Walaupun akhirnya nanti dibebaskan, dan nanti akhirnya masuk Islam. Ini Abul As bin Rabi'. Saat itu subhanallah, lawan mantunya. Mantunya lawan mertuanya. Nah, itu memang ujian berat nih saat itu. Ya, subhanallah. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq berpendapat, yaitu diambil tebusan saja. Tawanan-tawanan ini diambil tebusan saja, karena mereka masih saudara, masih keluarga, udah diambil tebusannya, nanti tebusan tersebut untuk sebagai penguatan biaya perang bagi kaum muslimin, dan semoga Allah beri petunjuk mereka, begitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Umar mengatakan, la arama ra'a. Aku tidak setuju dengan pendapatnya Abu Bakar. Ya Rasulullah, hal tumakinani min fulan qarib li Umar fa aqtulu. Wahai Rasulullah, kalau kamu izinkan aku fulan, ya, engkau izinkan aku untuk membunuh kerabatku sendiri ini yang ditawan, aku akan bunuh dia. Ya. Wa tumakkin Aliyan min Ukail wa tumakkin fulan min fulan liya'lam Allah annahu laysat fi qulubina mawadah lil musyrikin. Al-qasada bikamaliha. Dan silahkan, ya, kalau engkau izinkan Ali untuk membunuh Ukail, ya, supaya terketahui sebagai bukti bahwasanya tidak ada di dalam hati kami kecintaan kepada orang-orang musyrikin. Maksudnya pendapatnya Umar adalah dibunuh saja wahai Rasul. Walaupun dia adalah kerabat saya, walaupun Ukail ini adalah siapa? Saudara kandungnya Ali. Ukail. Ini pendapatnya Umar. Kalau Umar biasanya begitu pendapatnya. Tegas-tegas. Udah bunuh saja wahai Rasul. Ya, kalau sahabat Abu Bakar dibebaskan saja. Nanti dapat tebusan supaya mereka semoga dapat hidayah. Ya. Akhirnya singkat cerita, setelah musyawarah, maka Rasulullah mengikuti pendapatnya Abu Bakar. Yaitu apa? Ditebus saja. Nah saat itu Zainab yang merupakan putri Rasulullah kan suaminya Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini lagi ditawan. Ditawan karena dia perang melawan Rasul saat itu, saat perang Badar. Maka ketika Rasulullah di masjid, kemudian ditentukanlah hari di mana tebusan-tebusan itu akan datang dari Makkah. Datanglah utusan membawa tebusannya Zainab. Saat dibuka itu adalah kalungnya Zainab, hadiah dari Khadijah saat Zainab menikah dengan Abul Asin Nurrati. Maka Rasulullah bergetar, menangis, dan akhirnya beliau enggak kuat untuk memutuskan. Karena ini anaknya sendiri, coba bayangkan, anaknya sendiri. Tapi Rasulullah enggak mau terbawa dengan perasaan. Maka akhirnya urusan ini diserahkan kepada kaum muslimin. Silahkan urusannya Zainab, urusannya Abul Asin Rabi, mantunya beliau, saya tidak akan putuskan sendiri. Karena tidak boleh seorang hakim itu memutuskan kerabatnya sendiri. Ya, walaupun khusus bagi Rasul boleh, tapi Rasulullah pun mengikuti etika ini di dalam hukum. Yaitu dia tidak akan, Rasulullah tidak akan memutuskan perkara yang itu masih keluarganya sendiri. Maka beliau, karena ini yang akan diputuskan perkaranya, mantunya, tebusannya dari putrinya, Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada kaum muslimin. Silahkan, saya serahkan kepada kalian. Kalau kalian mau tolak, itu hak kalian. Kalau kalian mau menerima tebusannya Zainab, maka itu hak kalian. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq berbicara, "Wahai Rasulullah, kita terima tebusannya Zainab dan kita kembalikan tebusannya Zainab ini kepada Zainab." Jadi ini keputusannya siapa? Keputusannya kaum muslimin yang diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukan keputusannya Rasul. Kalau keputusannya Rasul, nanti orang munafik akan mengatakan, "Oh, anaknya dewek ya, pantas," kan begitu. Tetapi karena yang memutuskan kaum muslimin, semuanya puas. Semuanya ridha, semuanya rela. Bahwasanya ya, kita terima tebusannya Abul Asin Nurrabi dipulangkan ke Mekah, tebusannya kita terima, tapi tebusannya dikembalikan. Akhirnya ketika itu Abul Asin Nurrabi kembalikan ke Mekah. Tetapi kemudian turun ayat berikutnya, ujian lagi bagi Zainab dan Abul As, yaitu tidak boleh orang-orang wanita yang beriman memiliki suami-suami yang musyrik. Akhirnya dipisah. Dipanggillah Rasulullah mengirim utusan untuk menjemput Zainab. Akhirnya pisah. Pisah. Tapi statusnya masih gantung. Pisah Zainab ke Madinah, Abul As bin Rabi ke Makkah. Sebenarnya saat itu Abul As bin Rabi itu sudah tertarik masuk Islam ketika jadi tawanan. Jadi kalau di dalam Islam itu tawanan-tawanan perang orang-orang kafir itu tidak dipenjara ya, tetapi ditawan di masjid atau di rumahnya kaum muslimin. Jadi masing-masing tawanan diberikan kepada satu keluarga untuk ditawan di situ. Dikerangkeng boleh ya. Untuk apa? Supaya mendengarkan dakwah setiap hari. Nanti banyak kisahnya yang tawanan diikat di apa namanya tiang masjid sampai akhirnya masuk Islam. Itu ada kisah-kisahnya banyak. Salah satunya Abul As bin Rabi ya, ini akhirnya tertarik masuk Islam, hanya saja beliau itu menjaga karena masih ada tanggung jawab di Mekah. Akhirnya beliau ya tunaikan tanggung jawab di Mekah, selesai. Setelah itu beliau sebelum Fathul Mekah, beliau kembali di Mekah, beliau kembali ke Madinah, kemudian menyatakan diri masuk Islam. Dan saat itu digabungkan kembali kepada Zainab. Tidak lama kemudian Zainabnya meninggal, radhiyallahu anha. Ujiannya masya Allah ya, ujiannya. Ya. Meninggal dunia, baru bersatu kembali, senang-senangnya rumah tangga, bersatu kembali, subhanallah dapat ujian, Zainabnya meninggal. Tapi Abul As bin Rabi' ini sudah masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Ini mantu pertamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menantu pertama sebelum beliau masuk menjadi seorang nabi itu sudah punya mantu namanya Abul As bin Rabi'. Suaminya Zainab mantu pertama. Ya, demikian ya. Subhanallah. Fadhil kumandangkan azan terlebih dahulu. Allah. Nah, ikhwan fi din azakumullah, kita lanjutkan. Sekali lagi tadi asbabun nuzul dari surah Al-Mujadilah ayat 22 itu berarti terkait orang-orang yang beriman saat perang Badar yang melawan orang-orang musyrikin Quraisy yang notabene yang mereka adalah ya kerabat-kerabat mereka. Maka pada lafaz walau kanu aba'ahum, ini lafaz turun mengenai sahabat, alhamdulillah, sahabat siapa? Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Kemudian lafaz au abna'ahum, ini turun mengenai sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau lafaz au ikhwanahum, ini turun mengenai sahabat Mus'ab ibn Umair yang membunuh saudara kandungnya sendiri saat perang Badar. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah membunuh ayahnya sendiri saat perang Badar. Abu Bakar As-Siddiq membunuh anaknya sendiri yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian Mus'ab ibn Umair membunuh saudara kandungnya sendiri yaitu Ubaid ibn Umair. Kemudian au ashiratahum, turun mengenai siapa? Umar bin Khattab, Hamzah, Ali dan Ubaidah Ibn al-Harith yang mereka membunuh kerabat mereka sendiri. Bahkan Rasulullah sendiri saat itu perang melawan mantunya sendiri yaitu Abul As Ibn Rabi'. Tapi tidak sampai meninggal ya Abul As Ibn Rabi'. Beliau menjadi tawanan tapi nanti di sebelum Fathul Makkah beliau masuk Islam. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi ujian perang Badar ini bukan hanya ujian fisik tapi ujian ya benar-benar keimanan karena ini bersinggungan langsung dengan perasaan-perasaan. Kadang orang bisa sabar dengan fisik ujian fisik, tapi ketika ujian perasaan enggak bisa sabar. Ya. Ujian perasaan itu berat. Karena enggak kelihatan. Kadang yang namanya perasaan itu bagi sebagian orang ini gampang, bagi sebagian orang ini sulit, itulah perasaan. Sulit untuk kita tentukan. Maka Allah katakan ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka lah orang-orang yang Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan dan Allah kuatkan dengan ruhnya. Aimani tasafa bi annahu la yawadu man haddallaha wa rasulahu walau kana abahu aw akha fa hadha mimman kataballahu fi qalbihil iman. Itu barang siapa yang punya sifat ya tidak berkasih sayang dalam agama kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun mereka adalah ayah atau saudara, maka ini adalah orang yang telah ditetapkan keimanan dalam hati. Ai kataba lahu sa'adata wa qarraraha fi qalbi wa zayyana al-imana fi basiratih, yaitu Allah tetapkan baginya kebahagiaan dunia akhirat, Allah kokohkan di dalam hatinya keimanan dan Allah hiasi keimanan tersebut dengan punya basirah. Ya. Punya pikiran yang panjang, pikiran yang hikmah, yang bijak. Ya. Maka dari sini, kita itu kalau ingin punya basirah, punya hikmah, punya kedewasaan, maka sikap kita itu jangan terpengaruhi oleh perasaan. Jangan terpengaruhi oleh perasaan. Ketika kita sedang baper, sedang emosi, jangan putuskan sesuatu. Tahan. Ya. Kalau kita lagi baper, lagi kebawa perasaan, lagi marah, jangan putuskan sesuatu. Laisa syadid bisur' walakin asyadid mayamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, orang yang jantan itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan tenaganya, bukan, tetapi yang bisa mengendalikan dirinya saat emosi. Demikian pula sedih. Saat sedih ya, dicontohkan langsung oleh Rasulullah tadi. Ya, jangan pakai perasaan karena perasaan itu akan sangat pengaruh di dalam keputusan hukum. Ya. Makanya di dalam adabul qadha, adab dalam memberikan keputusan dibahas dalam setiap kitab kita fikih, maka kita tidak menghakimi anak kita ya, dalam peradilan tidak menghakimi kerabat kita, hendaknya orang lain yang menghakiminya. Karena akan jauh daripada sifat perasaan. Ya. sama di hukum-hukum yang lain pun sama, ya, secara moral, ya, mereka tidak boleh menghakimi yang kerabat mereka sendiri. Qala as-Sudi kataba fi qulubihimul iman ay ja'ala fi qulubihim al-iman, yaitu Allah jadikan dalam hati mereka keimanan. Kata Ibnu Abbas, wa ayyadahum bi ruhin min ay quwwahum, ya, bukan hanya Allah berikan keimanan, Allah kuatkan dengan ruh darinya, yaitu kekuatan. Allah berikan kekuatan kepada mereka, yaitu dengan sikap ketegasan, walaupun kepada ayah mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka, dia tetap punya sikap, maka Allah akan berikan iman dan Allah akan berikan kekuatan, basirah, ya, yang tepat bagi dia. Dan ini ujian yang berat, ya, masyarakat muslimin. Ya. Wa qawluhu ta'ala wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha terhadap Allah. Kullu hadza taqaddama tafsiru ghairu marrah. Ya, semua ini, kalimat ini, karena di dalam Al-Qur'an sangat banyak ditafsirkan, bukan hanya di sini, sehingga tidak diulangi lagi penafsirannya oleh beliau. Wa fi qawlihi radhiyallahu anhum wa radu'an, pada firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, ini sirrun badi'un, ada rahasia yang sangat dalam di sini. Wa huwa annahu lamma sakhatu 'ala al-qara'ibi wal 'asha'iri fillah awadahum birridha anhum wa ardahum anhu bima a'tahum minan na'imil muqimi wal fawzil azimi wal fadlil amini. Apa rahasia di balik hikmah yang sangat besar ini, yang sangat dalam ini, yaitu ketika seseorang itu marahnya terhadap kerabatnya karena Allah, ketika seorang menjadikan cinta dan amarahnya itu karena Allah, benci dan cintanya itu karena Allah, Allah akan gantikan dengan ridha. Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha pun dengan keputusan Allah. Allah akan berikan mereka kenikmatan yang abadi, ya, kebahagiaan yang abadi, yang agung, keutamaan yang sangat besar, yang luar biasa, kalau mereka bisa terus, ya, berada di atas kebenaran, mengatakan kebenaran, bersikap yang benar, walaupun yang mereka hadapi adalah ayah mereka, anak mereka, kerabat mereka. Dan ini berat. Karena berat, pahalanya pun besar. Ya, pahalanya besar. Dan kalau kita saat itu langsung terbawa perasaan, mendingan kita hindari. Seperti Rasulullah tadi. Beliau tahu, ketika melihat kalungnya Zainab dikirim, padahal sebelumnya waktu melihat mantunya, ya, beliau masih datar saja maksudnya. Tapi ketika yang ngirim adalah putrinya, dan putrinya itu mukminah, beriman, membawakan tebusan dengan kalungnya, beliau langsung terbawa perasaan saat itu. Maka beliau menghindar untuk memberikan keputusan, dan diserahkan keputusan itu kepada kaum muslim. Dan ini etika. Ya. Kita tunda, ketika kita lagi marah atau kita sedih, jangan beri keputusan. Tunda keputusan itu. Ya, sekali lagi, tunda keputusan itu. Sama ketika kita marah sama anak kita, jangan terucap ucapan-ucapan. Tahan. Orang-orang yang bertakwa, ya, ketika Allah terangkan dalam Al-Quran, surga itu iddat lil muttaqin. Allah sifati orang-orang yang bertakwa. Salah satunya apa orang yang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidha. Itu orang-orang yang bisa menahan amarah, ditahan. Ya, ditahan. Kalau mau memutuskan sesuatu, kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan perasaan kasihan, tahan. Karena keputusannya tidak akan adil, atau kalaulah adil, orang sekitar akan memandangnya tidak adil. Ya. Kita sudah adil nih. Sudah adil. Tetapi orang sekitar memandangnya ini tidak adil ini. Ini keluarga sendiri. Ini perasaan ini. Ini emosi ini dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azakumullah, ini perlu dilatih dalam diri kita masing-masing. karena kita akan menghadapi baik amarah ataupun perasaan kasihan. Ini dilatih. Bukan berarti saya yang berbicara di sini itu sudah sempurna seperti itu, tidak. Tetapi karena ini syariat harus kita sampaikan bahwasanya ujian keimanan salah satunya adalah ujian perasaan. Baik itu perasaan emosi ataupun perasaan kasihan. Dan ini ujian. Dan setiap ujian insyaallah Allah akan berikan pahala yang setimpal dengan ujian tersebut. Ya. Karena yang namanya dunia ini ya darul bala wal ibtila, negerinya ujian dan cobaan. Semua kita pasti akan diuji dan dicoba. Ya. Kalau kita ingin tidak ada ujian dan cobaannya nanti di surga. Enggak akan ada ujian dan cobaan. Justru ciri seorang yang beriman adalah diuji dan dicoba. Ada hadis dalam riwayat Bukhari tapi dalam Adabul Mufrad, kisah ya, orang Badui datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada orang Badui tadi, "Kamu pernah kena umumil dam enggak?" Asabaka umumil dam, apakah kamu pernah kena penyakit umumil dam? Rasulullah SAW bertanya, Badui tadi bertanya kepada Rasulullah, apa itu umumil dam? Umumil dam adalah ya, panas antara kulit dan daging. Bainal lahm wa wal jild. Maksudnya adalah demam. Orang Rasulullah menyebutnya umumil dam. Orang ini mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kamu pernah sakit kepala enggak? Apa itu sakit kepala? Rih, ya, firas, yaitu angin yang masuk ke dalam kepala, kemudian menyerang uruk, menyerang saraf-saraf atau urat, sehingga sakit kepala. Dia mengatakan lah, saya enggak pernah demam, enggak pernah sakit kepala. Padahal itu sebuah penyakit yang umum, dari bayi pun biasanya kena. Antara demam sama sakit kepala. Kalau bayi demam, kalau udah tua sakit kepala, kan begitu. Dia mengatakan tidak. Maka setelah orang tadi pergi, Rasulullah mengatakan, "Man arada ayyanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ilai." Siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, itu lihat itu orang tadi. Dari sini Bukhari sendiri dalam Adabul Mufrad membuat bab ciri orang yang masuk surga, itu yang pernah sakit kepala, pernah demam. Pernah sakit kepala demam enggak, Pak? Pernah sakit kepala, pernah demam? Pernah? Pernah, Pak? Semoga min ahli jannah. Amin. Pernah enggak kita? Pernah apa tidak? Pernah. Semoga min ahli jannah. Amin. Ya. Karena enggak, kalau enggak pernah, nanti kayak Badui tadi, ciri penduduk neraka. Bahkan disebutkan dalam Israiliyat, Fir'aun itu seumur hidup enggak pernah sakit. Ya. Jadi jangan bangga kalau alhamdulillah kalau saya itu enggak pernah sakit seumur umur. Oh ya, bahaya malah. Kata para ulama, ya, malam yusibhul bala ya fahuwa ala khatrin azim. Siapa yang enggak pernah musibah, siapa yang enggak pernah dapat sakit, maka dia berada di dalam mara bahaya yang sangat besar. Karena apa? Ciri orang penduduk neraka enggak pernah sakit sama sekali. Walaupun cuma demam, walaupun cuma sakit kepala, ya diambil hikmahnya saja. Kalau kena gerimis pulang kepalanya senut-senut, ya semoga itu alamat kita masuk surga lah, itu ya. Demam, ya semoga kita masuk surga. Ya demikian, semoga bermanfaat ya. Subhanallah. Dan satu faedah, kita jangan remehkan perkara-perkara kecil ya, khususnya doa. Ya, khususnya doa. Doa setelah azan tadi atau doa nanti setelah sholat. Dalam hadis itu riwayat Abu Dawud, man qara ayatul kursi, barang siapa membaca ayat kursi dubura kulli sholat, setiap sholatnya, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali maut, kecuali kematian. Baca ayat kursi seperti itu. Jadi keutamaan-keutamaan doa ini kan luar biasa. Doa-doa yang gampang-gampang jangan lupa untuk diucapkan setelah sholat, baca ayat kursi. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.